Kehilangan bukan akhir, tapi awal dari pemahaman. Kamu tahu makna dari kata tersebut? Semua orang pasti mengalami yang namanya kehilangan, termasuk diri kamu. Dengarkan dengan baik dan pahami maknanya. Kehilangan adalah bagian dari hidup yang tidak pernah bisa kita hindari. Setiap orang cepat atau lambat akan mengalaminya. Kadang kita kehilangan orang yang kita cintai, kadang kehilangan pekerjaan, arah hidup, atau bahkan kehilangan semangat yang dulu pernah membuat kita bangun dengan antusias setiap pagi. Tidak peduli siapa kita atau seberapa keras kita berusaha, kehilangan akan tetap datang dengan caranya sendiri. Dan ketika itu terjadi, rasanya dunia berhenti sebentar. Kita mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa ini terjadi padaku? Mengapa sesuatu yang sudah kupertahankan sekuat tenaga tetap pergi? Mengapa orang yang begitu berarti harus menghilang begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa henti, seolah mencari jawaban yang tak akan pernah benar-benar ditemukan. Tapi begitulah hidup bekerja. Tidak ada yang bisa kita jaga selamanya, karena segala sesuatu di dunia ini bergerak, berubah, dan berakhir. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun di luar diri kita sendiri. Orang-orang yang kita cintai, hal-hal yang kita miliki, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya hanya titipan dari waktu. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tidak bisa menahan perubahan, dan tidak bisa memaksa segalanya berjalan sesuai keinginan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Saat kita bisa melihat kehilangan dari sudut pandang ini, luka yang terasa menghancurkan perlahan berubah menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya, tanpa semua hal yang dulu kita sandarkan. Dari sana kita mulai belajar bahwa kehilangan tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk mengajarkan. Ia mengajarkan kita arti ketulusan dalam mencintai, kesabaran dalam berjuang, dan kebijaksanaan dalam menerima. Banyak orang takut kehilangan karena merasa hidup mereka akan berhenti setelahnya. Padahal seringkali justru setelah kehilanganlah kita mulai benar-benar hidup. Karena pada saat itulah kita sadar bahwa tidak ada satupun yang bisa kita genggam selamanya. Dan itulah yang membuat setiap momen yang kita miliki sekarang menjadi jauh lebih berharga. Kehilangan tidak akan pernah mudah, tapi ia juga bukan musuh. Ia adalah guru yang keras namun adil. Ia menyingkirkan apa yang sementara, agar kita bisa memahami apa yang benar-benar penting. Dan mungkin, disanalah awal dari pemahaman yang sebenarnya dimulai. Setelah kehilangan datang, hal pertama yang biasanya muncul adalah penolakan. Kita sulit menerima bahwa sesuatu yang selama ini begitu dekat kini telah tiada. Pikiran kita terus mencoba mencari celah, seolah masih ada cara untuk mengembalikannya. Kita masih memeriksa pesan lama, masih menatap foto, atau masih berharap ada telepon yang masuk seperti dulu. Dalam hati kecil, kita tahu itu tidak mungkin, tapi bagian diri kita belum siap untuk mengakui kenyataan. Setelah penolakan, biasanya muncul kemarahan. Kita mulai menyalahkan keadaan, orang lain, bahkan diri sendiri. Seandainya aku lebih cepat bertindak, andainya aku tidak berkata seperti itu. Pikiran-pikiran semacam itu menghantui dan membuat kita sulit tidur. Namun pada titik tertentu, setelah lelah melawan sesuatu yang tak bisa diubah, kita mulai diam. Di fase ini, kehilangan mulai terasa lebih nyata. Kita tidak lagi marah, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Kita seperti berjalan di antara dua dunia. Dunia di mana semuanya masih ada, dan dunia di mana semuanya sudah pergi. Disinilah banyak orang berhenti, terjebak dalam kebingungan yang panjang. Mereka tidak tahu bagaimana melangkah lagi karena hati mereka masih tertinggal di masa lalu. Tapi disinilah pelajaran sejati dari Stoikisme menjadi relevan. Filsuf seperti Marcus Aurelius dan Epictetus mengingatkan bahwa penderitaan bukan berasal dari kehilangan itu sendiri, melainkan dari cara kita memandangnya. Kita tidak menderita karena sesuatu pergi, tetapi karena kita menolak melepaskannya. Dalam kehidupan modern, ini bisa berarti banyak hal. Kita bisa kehilangan pekerjaan dan merasa seluruh nilai diri ikut hilang, padahal nilai kita tidak pernah ditentukan oleh jabatan. Kita bisa kehilangan pasangan dan merasa tidak akan bahagia lagi, padahal kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada orang lain. ketika kita mulai memahami bahwa kehilangan adalah hal yang wajar, sesuatu yang memang akan terjadi dalam perjalanan setiap manusia, maka beban itu perlahan mulai berubah. Tidak sepenuhnya hilang, tapi menjadi lebih ringan. Kita mulai menerima bahwa apapun yang datang dalam hidup ini memang sudah seharusnya sementara, dan tugas kita bukan mempertahankannya dengan paksa, melainkan belajar dari keberadaannya. Seperti daun yang jatuh bukan karena angin membencinya, tapi karena waktunya memang sudah tiba. Begitu pula dengan semua yang pergi dari hidup kita. Mereka tidak hilang untuk menghancurkan kita, tapi untuk membentuk kita menjadi seseorang yang lebih matang dan lebih memahami arti kehidupan. Saat kita mulai menerima kehilangan, perlahan pandangan kita terhadap hidup ikut berubah. Hal-hal yang dulu kita anggap penting tiba-tiba terasa tidak sepenting itu lagi. Kita mulai sadar bahwa banyak waktu yang dulu terbuang untuk hal-hal yang sebetulnya tidak memberi makna. Dulu kita sibuk mengejar pengakuan, takut terlihat gagal atau berusaha keras membuktikan sesuatu kepada orang lain. Tapi setelah kehilangan, prioritas itu bergeser. Kita tidak lagi terlalu peduli pada pandangan orang, melainkan pada ketenangan batin sendiri. Kehilangan membuat kita sadar bahwa setiap hari bisa menjadi hari terakhir untuk sesuatu. Terakhir kali berbicara dengan seseorang, terakhir kali mengunjungi tempat tertentu, terakhir kali merasakan momen sederhana yang tak akan terulang. Dari kesadaran itulah tumbuh rasa syukur yang lebih jujur. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Suara hujan di pagi hari, tawa ringan teman lama, atau sekadar waktu tenang tanpa gangguan. Stoikisme menyebut hal ini sebagai melihat dunia apa adanya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup manusia hanyalah momen singkat di antara dua kekosongan. Dan ketika kita menyadari itu, kita berhenti menuntut agar hidup selalu sesuai harapan. Kita belajar untuk menikmati apa yang ada, bukan memaksa apa yang belum tentu bertahan. Banyak orang baru benar-benar mengerti arti hidup setelah kehilangan sesuatu yang berarti. Sebab kehilangan adalah cara alam mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki sangat terbatas. Ia menampar kesadaran kita agar berhenti menunda, berhenti menunggu, berhenti mengira bahwa kebahagiaan bisa dicapai nanti. Hidup terjadi sekarang, di momen ini, saat kamu masih bisa bernapas dan memandang dunia. Dan justru di saat kamu sadar betapa mudahnya segalanya bisa hilang, kamu mulai benar-benar hidup, kamu mulai memilih dengan hati-hati. Kata mana yang perlu diucapkan, siapa yang pantas dijaga, dan mana yang cukup dilepaskan dengan tenang. Kehilangan, dengan caranya yang tidak lembut, mengajarkan kita tentang kualitas bukan kuantitas, tentang kedalaman hubungan, bukan banyaknya teman, tentang ketulusan memberi, bukan lamanya memiliki. Dalam diamnya, kehilangan memberi ruang bagi kita untuk menilai ulang hidup, bukan dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita memperlakukan apa yang masih tersisa. Setelah melewati berbagai tahap kehilangan, kita mulai mengenali sisi diri yang sebelumnya tidak pernah muncul. Di awal kita merasa hancur, tapi perlahan, dari serpihan itu muncul kesadaran baru yang sulit dijelaskan. Kita mulai mengenal kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Bukan kekuatan untuk melawan, melainkan untuk bertahan. Ada kalanya kita berpikir bahwa kehilangan akan membuat kita lemah. Padahal justru di titik itulah karakter sejati manusia diuji. Dalam keadaan kehilangan, tidak ada lagi topeng yang bisa kita pakai. Kita terpaksa menghadapi diri sendiri apa adanya, tanpa pencitraan, tanpa sandaran. Kita melihat versi diri yang paling jujur. Versi yang mungkin selama ini kita abaikan karena sibuk berlari mengejar sesuatu di luar diri. Dari sinilah kita mulai belajar tentang arti menerima. Bukan dalam arti menyerah, tapi dalam arti memahami batas kemampuan manusia. Dalam filsafat Stoik, penerimaan bukanlah pasrah tanpa usaha, tapi sikap sadar untuk membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan kepergian seseorang, tapi kita bisa mengendalikan cara kita menyikapi rasa rindunya. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memutuskan bagaimana masa lalu itu membentuk masa depan kita. Ketika kita mulai berpikir seperti ini, kehilangan berubah wujud. Ia tidak lagi menjadi musuh yang menakutkan, melainkan guru yang mendewasakan. Banyak orang mengatakan waktu akan menyembuhkan luka, tapi sejatinya bukan waktu yang menyembuhkan, melainkan cara kita belajar di dalam waktu itu. Kehilangan memaksa kita untuk berhenti, merenung, dan menata ulang hidup. Yang membuat kita bertanya, apa yang sebenarnya paling penting dalam hidup ini? Apakah yang kita kejar benar-benar membawa makna, atau hanya memenuhi ekspektasi orang lain? Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita mulai menemukan arah baru. Arah yang tidak lagi didorong oleh rasa takut kehilangan, tetapi oleh keinginan untuk memahami. Disitulah kita menemukan versi diri yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih bijak. Versi diri yang tidak lagi menolak kenyataan, tetapi bisa berdiri tegak di hadapan apapun yang terjadi, dengan hati yang tetap damai. Ada satu hal yang baru benar-benar kita pahami setelah kehilangan. Ternyata, ruang kosong yang ditinggalkan sesuatu bisa menjadi tempat tumbuhnya hal-hal baru. Di awal ruang itu terasa menyakitkan, seperti luka yang terbuka. Kita menolak melihatnya, kita ingin menutupnya secepat mungkin. Tapi seiring waktu berjalan, kita mulai sadar bahwa tidak semua kekosongan perlu ditutup. Beberapa justru perlu dibiarkan terbuka agar cahaya bisa masuk. Kehilangan memaksa kita untuk berhenti menumpuk dan mulai menata ulang. Dulu kita berpikir kebahagiaan datang dari memiliki sebanyak mungkin. Hubungan, benda, pencapaian, pujian. Tapi setelah kehilangan, kita belajar bahwa kebahagiaan justru tumbuh saat kita mampu menghargai sedikit, tapi dengan sepenuh hati. Kita jadi lebih menghargai waktu bersama orang-orang terdekat, lebih sadar akan arti sederhana dari sebuah ucapan terima kasih, dan lebih lembut terhadap diri sendiri. Dalam pandangan Stoik, setiap kehilangan adalah kesempatan untuk menguji sejauh mana kita sudah memahami nilai kehidupan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia tidak kehilangan apapun, kecuali ilusi tentang kepemilikan. Ketika sesuatu pergi, itu bukan akhir melainkan pengingat bahwa hidup selalu bergerak. Tidak ada yang benar-benar milik kita, dan justru disitulah keindahan hidup berada. Karena bila semua bisa kita kendalikan, tidak akan ada ruang untuk belajar, tumbuh, dan memahami. Saat kita berhenti melawan arus kehilangan, kita mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih jernih. Kita mulai memahami bahwa setiap perpisahan membawa pesan, setiap akhir membuka pintu baru. Mungkin kamu kehilangan seseorang yang dulu kamu kira akan selalu ada, tapi kepergiannya membawamu untuk mengenal dirimu sendiri lebih dalam. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan yang membuatmu panik, tapi ternyata dari situ kamu menemukan arah baru yang lebih sesuai dengan panggilan hatimu. Kadang hidup perlu mengambil sesuatu agar kamu punya ruang untuk hal yang lebih baik. Kehilangan tidak selalu tentang berkurang. Seringkali justru tentang memberi tempat bagi pertumbuhan. Dan di titik ini kita mulai melihat kehilangan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bentuk bimbingan. Alam, atau mungkin takdir, punya cara unik untuk menuntun manusia kembali ke jalannya. Kadang dengan lembut, kadang dengan kehilangan. Tapi tujuannya selalu sama, agar kita tidak terjebak terlalu lama di tempat yang tidak lagi seharusnya kita tinggali. Ketika kesadaran itu muncul, kita tidak lagi menatap ke belakang dengan rasa sesal, melainkan dengan rasa terima kasih. Karena dari semua yang pergi, kita justru menemukan makna yang tidak pernah kita pahami sebelumnya, bahwa kehilangan bukan sekadar tentang yang hilang, tapi tentang yang akhirnya kita temukan. Kalau kita perhatikan, tidak ada satupun hal yang tumbuh tanpa melalui proses yang menyakitkan. Logam tidak akan menjadi baja tanpa panas, biji tidak akan tumbuh tanpa retak, dan manusia tidak akan menjadi kuat tanpa kehilangan. Hidup memang punya cara sendiri untuk membentuk kita, dan seringkali caranya tidak lembut. Kadang kita dipukul oleh keadaan, dipisahkan dari orang yang kita cintai, atau dijauhkan dari sesuatu yang kita yakini sebagai masa depan. Di saat itu kita merasa hancur, tapi di sisi lain ada sesuatu yang sedang dibentuk di dalam diri kita. Seperti batu yang dipahat menjadi patung, setiap pukulan yang kita terima sebenarnya sedang membentuk bentuk baru dari diri kita yang lebih matang. Dalam filsafat Stoik, penderitaan bukan musuh, melainkan alat. Epictetus berkata, "Jangan berdoa agar hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan, tapi berdoalah agar kamu bisa menerima hal-hal yang terjadi sebagaimana mestinya." Artinya, bukan dunia yang perlu tunduk pada kita, tapi kita yang perlu belajar selaras dengan dunia. Kehilangan adalah salah satu cara alam mengajarkan keseimbangan itu. Ia memotong kelebihan, mengikis kesombongan, dan menyisakan inti yang paling kuat dalam diri manusia, kesadaran. Banyak orang baru mengenal dirinya sendiri justru setelah kehilangan sesuatu yang berharga. Mereka belajar batas sabar, mengenal ketahanan, dan memahami arti menyerah tanpa putus asa. Dalam konteks kehidupan modern, kehilangan bisa berupa apa saja. perpisahan, kegagalan, kejatuhan, atau perubahan yang tak diinginkan. Tapi di balik semua itu ada satu pola yang sama. Kita tumbuh setelahnya. Kita mulai berpikir lebih dalam, lebih hati-hati dalam memilih, dan lebih sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang belajar darinya. Sama seperti logam yang ditempa api. Manusia yang tidak pernah kehilangan akan rapuh. Ia tidak tahu bagaimana bertahan ketika badai datang. Tapi seseorang yang sudah melewati kehilangan, tidak lagi takut pada perubahan. Ia tahu bahwa apapun yang datang, selama ia tidak kehilangan kesadarannya, ia akan tetap bisa berdiri. Dan mungkin itu tujuan akhir dari semua kehilangan. Bukan agar kita menjadi kebal terhadap rasa sakit, tapi agar kita memahami bahwa rasa sakit juga bagian dari kehidupan yang membuat kita manusia. Kehilangan, seberat apapun, selalu membawa sesuatu di baliknya. Entah itu kebijaksanaan, kekuatan, atau sekadar kesadaran bahwa kita masih bisa berdiri hari ini, dan itu saja sudah cukup berharga. Setelah melalui kehilangan, ada satu hal yang perlahan tumbuh dalam diri kita. Empati, saat seseorang pernah merasa benar-benar jatuh. Ia mulai memahami bagaimana rasanya menjadi lemah. Ia tak lagi mudah menghakimi, karena tahu setiap orang membawa beban yang tak terlihat. Dari situ lahir kebijaksanaan yang tidak bisa didapat dari buku manapun. Kebijaksanaan yang lahir dari luka yang disembuhkan sendiri. Kita mulai memperlambat penilaian, lebih sabar mendengarkan, dan tidak lagi tergesa-gesa menasihati orang lain. Karena kita tahu, nasihat seringkali tidak berguna bagi hati yang sedang hancur. Yang dibutuhkan hanya kehadiran dan pengertian. Di titik ini, kehilangan mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi terasa seperti kutukan, tapi seperti pintu yang membuka pandangan baru terhadap dunia. Kita mulai melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing, dan tak ada yang benar-benar mudah dalam hidup ini. Seringkali, empati muncul bukan karena kita baik, tapi karena kita pernah merasakan pahit yang sama. Dan ironisnya, dari penderitaan itu tumbuh sesuatu yang indah, kemampuan untuk memahami tanpa banyak bicara. Dalam filsafat Stoik, manusia diajarkan untuk menerima bukan hanya nasib sendiri, tapi juga ketidaksempurnaan dunia. Kita tidak bisa mengontrol tindakan orang lain, tetapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dengan memahami ini, kita berhenti menuntut kehidupan agar selalu adil. Kita mulai memahami bahwa setiap peristiwa, bahkan yang menyakitkan, punya tempatnya sendiri dalam tatanan besar kehidupan. Ada saatnya kita menjadi korban, ada saatnya kita menjadi pelajaran bagi orang lain. Hidup tidak perlu selalu dimenangkan. Kadang cukup dijalani dengan penuh kesadaran. Dari titik ini, kita belajar arti kedamaian sejati. Bukan saat semua baik-baik saja, tapi saat kita bisa tenang di tengah kekacauan. Empati mengubah cara kita memandang dunia. Ia membuat kita sadar bahwa di balik wajah tenang seseorang, mungkin ada badai yang belum reda. Dan ketika kita bisa melihat itu tanpa menghakimi, saat itulah kebijaksanaan mulai tumbuh dalam diam. Hidup bukan lagi sekadar tentang bertahan, tapi tentang menjadi manusia yang lebih dalam, yang bisa menatap penderitaan bukan dengan kasihan, melainkan dengan pengertian. Ketika kita mulai menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, sesuatu di dalam diri perlahan berubah. Rasa takut yang dulu begitu kuat mulai berkurang, karena kita sadar bahwa tidak ada yang benar-benar milik kita sejak awal. Segala yang datang, datang dengan izin waktu, dan segala yang pergi, pergi sesuai takdirnya. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kehilangan pada dasarnya adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal, tidak bisa menghentikan waktu, dan tidak bisa menahan kehidupan agar selalu seperti yang kita mau. Tapi kita selalu bisa memilih cara kita menanggapinya. Disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan pada kekuasaannya atas dunia, melainkan pada kendali atas dirinya sendiri. Saat kita menyadari itu, rasa sakit kehilangan berubah menjadi pelajaran tentang keikhlasan. Kita mulai mengerti bahwa tidak semua perpisahan adalah akhir. Beberapa justru awal dari perjalanan baru yang belum kita pahami. Dalam kesunyian setelah kehilangan, kita sering menemukan versi diri yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih siap untuk menjalani hidup apa adanya. Mungkin itu sebabnya orang bijak selalu tampak damai, karena mereka telah berdamai dengan ketidakkekalan. Mereka tidak lagi berpegang pada hal-hal yang bisa hilang, melainkan pada kesadaran bahwa segalanya akan berlalu. Dan anehnya, justru dari penerimaan itu lahir kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tapi pada kedalaman pemahaman. Ketika kita berhenti melawan arus kehidupan, kita mulai bisa mengalir bersamanya. Tidak lagi ada ketakutan berlebihan. Tidak lagi ada penolakan terhadap kenyataan. Kita hanya berusaha hadir seutuhnya, hari demi hari, sambil menjaga hati tetap lapang. Kehidupan tidak akan pernah sempurna, tapi ia selalu bermakna bagi mereka yang memilih untuk memahaminya. Kehilangan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang ada sekarang. Karena suatu saat nanti, semuanya akan menjadi kenangan. Dan pada akhirnya, mungkin bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita bisa bersyukur atas yang tersisa. Ketika seseorang akhirnya bisa menerima kehilangan dengan hati yang tenang, ia mulai melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Dulu kita mungkin sibuk mempertahankan segala sesuatu, takut kehilangan dan khawatir akan masa depan. Tapi setelah melewati banyak hal, kita sadar bahwa hidup bukan tentang seberapa lama sesuatu bisa kita miliki, melainkan seberapa dalam kita bisa menghargainya selagi ada. Dari kesadaran itu, muncul rasa syukur yang tidak lagi bergantung pada hasil. Kita belajar untuk bersyukur atas hal-hal kecil. Udara pagi, tawa singkat, pertemuan yang sederhana, atau sekadar kesempatan untuk mencoba lagi. Kehilangan membuat kita sadar bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang besar dan jauh, tapi seringkali tersembunyi di sekitar kita, menunggu untuk disadari. Dalam filsafat Stoik, syukur bukan hanya emosi, tapi sikap hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa berharga hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Karena sejatinya, kehidupan itu sendiri sudah cukup untuk disyukuri. Ketika kita berhenti memaksa hidup agar berjalan sesuai keinginan kita, kita mulai bisa melihat keindahan dari apa yang memang sedang terjadi. Bahkan luka pun, pada akhirnya, bisa menjadi sesuatu yang indah ketika kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Tidak ada lagi penyesalan yang berlebihan. Tidak ada lagi kemarahan terhadap nasib. Yang tersisa hanyalah penerimaan dan rasa damai. Dari sini kita mulai memahami bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari siklus kehidupan yang menjaga keseimbangan alam. Tidak ada yang benar-benar hilang. Semua hanya berganti bentuk. Orang yang pergi meninggalkan kenangan, kesempatan yang gagal membuka arah baru, dan masa lalu yang menyakitkan seringkali menjadi guru yang paling setia. Kita tidak perlu melupakan apa yang telah berlalu. Cukup memaafkan dan melanjutkan langkah dengan hati yang lebih ringan. Karena pada akhirnya, tujuan hidup bukanlah untuk tidak pernah kehilangan, tapi untuk terus berjalan walaupun pernah kehilangan. Dalam perjalanan itu kita akan menemukan kekuatan sejati, kemampuan untuk tetap bersyukur meski tidak sempurna, dan tetap mencintai meski pernah terluka. Pada akhirnya, hidup adalah rangkaian datang dan pergi. Tidak ada yang benar-benar menetap, dan tidak ada yang hilang selamanya. Semua bergerak dalam ritme yang kadang tidak kita pahami, tapi selalu punya makna di baliknya. Kehilangan yang dulu terasa seperti akhir dunia, kini mungkin justru menjadi alasan kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Kita belajar bahwa waktu tidak menyembuhkan segalanya, tapi ia mengajarkan kita cara hidup dengan luka yang ada. Dan di sanalah letak kebijaksanaan sejati. Bukan pada kemampuan untuk melupakan, melainkan pada keberanian untuk menerima. Dalam setiap kehilangan, kita selalu punya dua pilihan. Terjebak dalam kesedihan, atau tumbuh dari rasa sakit itu. Dan hanya dengan memilih untuk tumbuh, hidup mulai terasa lebih ringan. Kita mulai memahami bahwa setiap hal, baik suka maupun duka, datang untuk satu tujuan, membentuk kesadaran kita agar lebih matang. Sama seperti patung yang diukir dari batu, bentuk terbaik kita seringkali lahir dari proses yang menyakitkan. Namun setelah semua itu selesai, kita melihat hasilnya, sosok diri yang lebih tenang, lebih memahami, dan lebih kuat. Jadi, jika hari ini kamu sedang kehilangan sesuatu atau seseorang, jangan buru-buru menolak rasa itu. Biarkan ia ada, rasakan, dan pelan-pelan terima. Karena di balik kehilangan itu, mungkin ada kebijaksanaan besar yang sedang menunggu untuk ditemukan. Hidup tidak selalu harus dimengerti sekarang. Cukup dijalani dengan hati yang sadar. Esok semua akan terlihat lebih jelas. Dan sebelum video ini berakhir, ingatlah satu hal sederhana. Tidak apa-apa jika kamu sedang merasa kehilangan. Itu tanda bahwa kamu pernah memiliki sesuatu yang berarti. Jadikan itu alasan untuk tetap hidup dengan hati yang lebih dalam, bukan lebih dingin. karena pada akhirnya kehilangan bukan tentang apa yang hilang dari hidupmu, tapi tentang apa yang tumbuh di dalam dirimu setelahnya. Apa yang ditakdirkan untukmu akan datang kepadamu, bahkan jika itu berada di atas gunung. Dan apa yang bukan takdirmu, tak akan datang kepadamu. Walaupun itu ada di depan matamu, kamu pasti pernah merasau sesuatu yang kamu genggam hilang begitu saja. Bisa jadi orang yang kamu cintai, kesempatan yang kamu kejar, atau impian yang kamu bangun dengan sepenuh hati. Rasanya ada bagian dari dirimu yang ikut tercabut bersama kepergiannya. Lalu muncul pertanyaan yang terus mengganggu pikiran. Kenapa ini harus terjadi? Apa salahku? Mengapa bukan aku yang berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar tanpa henti, membuat dada terasa sesak, tidur tak nyenyak, dan langkah terasa berat. Kehilangan sering datang tanpa aba-aba, meninggalkan luka yang seolah tak akan sembuh. Namun ada satu hal penting yang sering kita lupa. Yang hilang, mungkin memang bukan milikmu sejak awal. Bayangkan bila setiap orang bisa memaksa dunia mengikuti keinginannya. Tak ada kehilangan, tak ada penolakan, tak ada kegagalan. Sekilas terdengar indah, tetapi apakah hidup akan benar-benar berarti tanpa semua itu? Justru kehilanganlah yang mengajarkan kita arti memiliki. Justru kegagalanlah yang membuka jalan menuju kebijaksanaan. Stoicism menegaskan bahwa penderitaan terbesar manusia bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari perlawanan kita terhadap kenyataan. Saat sesuatu pergi, kita terluka bukan hanya karena kehilangannya, tetapi juga karena pikiran kita menolak untuk melepaskan. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, pernah menulis bahwa hidup ini seperti sungai yang terus mengalir. Air yang sudah lewat tak akan kembali lagi. Tugas kita bukan menghentikan arus, melainkan belajar berenang di dalamnya. Kehilangan yang kita alami, seberapapun menyakitkannya, adalah bagian dari arus itu. Jika kita mencoba menahan air agar tidak mengalir, kita hanya akan kelelahan dan tenggelam dalam kecewa. Tetapi jika kita menerima bahwa aliran itu tak bisa dihentikan, kita akan menemukan kedamaian di tengah derasnya kehidupan. Kamu mungkin bertanya, bagaimana aku bisa menerima kehilangan sebesar ini? Pertanyaan itu wajar, karena manusiawi untuk merasa sakit. Namun disinilah letak kebijaksanaan Stoik. Menerima bukan berarti berhenti mencintai, bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menyadari batas antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita bisa mengendalikan sikap, pikiran, dan cara kita merespons, tetapi kita tidak bisa mengendalikan jalan takdir. Dan apapun yang sudah hilang, sebanyak apapun kita menginginkannya, bukan lagi berada dalam genggaman kita. Karena itu, ketika sesuatu pergi dari hidupmu, jangan buru-buru menganggap hidupmu berakhir. Mungkin, kehilangan itu justru pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Mungkin, rasa sakit yang kamu rasakan hari ini adalah cara hidup mengajarkan bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Yang hilang memang menyakitkan, tetapi jangan lupa, yang hilang juga mungkin memang bukan milikmu. Kalau kita jujur, kehilangan selalu menyakitkan, tapi apa sebenarnya makna kehilangan itu sendiri? Stoicism menjawab dengan cara yang sederhana. Kita menderita karena sering salah menempatkan kendali. Kita berpikir semua hal harus sesuai dengan keinginan kita, padahal tidak ada satupun di luar diri yang benar-benar bisa kita genggam. Orang yang kita cintai, harta, status, bahkan kesempatan, semuanya bisa hilang kapan saja. Yang sepenuhnya milik kita hanyalah pikiran, sikap, dan pilihan untuk merespons. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan kehilangan, tapi kembalikan." Maksudnya, apapun yang datang dalam hidup hanyalah titipan. Jika kita percaya semuanya titipan, maka saat itu pergi, kita tidak akan terlalu hancur. Bukan berarti stoicism menyuruh kita berhenti mencintai atau peduli, melainkan agar kita sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak boleh bertumpu pada hal-hal rapuh. Kalau pondasi hidup kita hanya terletak pada sesuatu yang bisa hilang, maka ketika ia pergi, seluruh diri kita ikut runtuh. Mari bayangkan sebuah cermin. Hidup memantulkan banyak hal indah. cinta, kesempatan, kebahagiaan, keberhasilan. Tapi cermin itu bisa pecah sewaktu-waktu. Jika pecah, apakah kita terus menangis pada serpihannya, atau kita memilih membersihkan lantai dan mencari cahaya dari arah lain? Stoicism mendorong pilihan kedua, bukan karena mengabaikan rasa sakit, tapi karena sadar bahwa waktu kita terlalu singkat untuk terus menggenggam sesuatu yang tidak bisa kembali. Bagi Stoicism, kehilangan bukan akhir, melainkan tanda bahwa dunia terus bergerak. Hidup tidak berhenti hanya karena kita merasa patah. Matahari tetap terbit, musim berganti, dan arus kehidupan tetap mengalir. Pertanyaan pentingnya bukan lagi, mengapa aku kehilangan ini? Tetapi, bagaimana aku belajar dari kehilangan ini? Dengan begitu, rasa sakit bisa berubah, jadi ruang untuk bertumbuh. Takdir dalam pandangan Stoik adalah sesuatu yang harus dihormati. Kita tidak memilih kehilangan, tapi kita bisa memilih sikap. Kehilangan bisa menjadikan kita pahit atau justru bijak, bisa membuat kita terjebak dalam penyesalan atau justru melangkah lebih kuat. Inilah inti perspektif Stoik. Kita tidak bisa mengubah jalannya kenyataan, tetapi kita bisa mengubah diri dalam menghadapinya. Kadang konsep Stoicism terasa abstrak kalau hanya dijelaskan dengan kata-kata. Karena itu para filsuf kuno sering memakai perumpamaan untuk membantu orang memahami. Salah satu analogi yang indah adalah kapal yang sudah berlayar. Bayangkan kamu berdiri di dermaga, melihat kapal yang membawa seseorang atau sesuatu yang kamu cintai. Kapal itu berlayar menjauh, makin lama makin kecil, hingga akhirnya hilang di cakrawala. Kamu bisa berteriak, menangis, atau marah, tetapi teriakanmu tidak akan membawa kapal itu kembali. Inilah cara hidup bekerja. Ada hal-hal yang hanya bisa kita lepaskan, bukan dipaksa kembali. Analogi lain yang sering digunakan adalah air sungai. Air mengalir terus ke hilir, tak pernah kembali ke hulu. Jika kamu mencoba menggenggam air terlalu erat, ia justru akan hilang lebih cepat dari sela-sela jari. Hidup pun sama. Semakin kita berusaha menahan sesuatu yang memang harus pergi, semakin besar rasa kecewa dan sakit yang muncul. Dengan menerima bahwa air mengalir sebagaimana mestinya, kita bisa menikmati kesegarannya tanpa harus memiliki selamanya. Marcus Aurelius pernah menuliskan dalam Meditations bahwa hidup ibarat seorang pemahat yang bekerja dengan marmer. Ada bagian yang harus dipahat, ada pula yang harus dibuang, agar akhirnya terbentuk patung yang indah. Kehilangan bisa kita pandang sebagai serpihan marmer yang jatuh ke tanah. Sekilas terlihat sia-sia, tapi justru dengan membuang serpihan itu, bentuk karya semakin jelas. Tanpa melepas bagian yang tidak perlu, tidak mungkin muncul keindahan dari marmer yang tadinya keras dan tak berbentuk. Bayangkan juga sebuah taman. Di dalamnya ada bunga yang mekar indah, tapi lambat laun kelopak akan gugur, lalu musim baru datang membawa bunga lain. Jika kita hanya berfokus pada bunga yang sudah jatuh, kita akan melewatkan mekarnya bunga baru yang tak kalah cantik. Hidup pun demikian. Ada masa lalu yang memang harus gugur agar ruang tersedia bagi masa depan. Kehilangan bukan berarti kekosongan, melainkan pergantian musim yang wajar. Analogi-analogi ini menolong kita melihat bahwa kehilangan tidak selalu berarti kehancuran. Kapal yang berlayar, air yang mengalir, marmer yang dipahat, bunga yang berganti, semuanya menegaskan satu hal. Perubahan adalah hukum alam. Dan jika kita menolak perubahan, sama saja kita melawan kenyataan. Namun ketika kita belajar menerimanya, kita menemukan kedamaian. Filsafat kuno mengajarkan bahwa yang hilang bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bagian dari ritme alam semesta yang selalu bergerak. Setiap kali kita menolak untuk melepaskan sesuatu yang sudah seharusnya pergi, sebenarnya kita sedang menyeret beban yang tidak lagi berguna. Dampaknya seringkali tidak terlihat langsung, tetapi perlahan-lahan menggerogoti kesehatan mental, fisik, bahkan arah hidup kita. Misalnya, seseorang yang tidak bisa melepaskan hubungan masa lalu akan terus dihantui oleh bayangan yang seharusnya sudah selesai. Hati mereka menjadi sempit, pikiran terjebak dalam ruang yang sama, dan langkah ke depan terasa berat. Kegembiraan sederhana pun terasa hambar karena ruang dalam diri sudah dipenuhi oleh masa lalu. Dari sisi kesehatan mental, rasa terikat pada hal yang hilang sering memunculkan kecemasan, rasa tidak berharga, bahkan depresi. Pikiran berputar tanpa henti, bertanya, mengapa ini harus terjadi? Atau, bagaimana jika aku bisa mengulang kembali? Pola pikir semacam ini menutup peluang kita untuk menerima kenyataan dan membuat kita terus hidup di dalam penjara imajiner. Jika terlalu lama dibiarkan, kita kehilangan kemampuan untuk melihat cahaya di depan, karena mata terlanjur terpaku ke belakang. Tidak hanya itu, tubuh juga bisa merasakan dampak yang sama. Banyak penelitian modern yang sejalan dengan intuisi para filsuf kuno, beban emosi yang tidak dilepaskan dapat memengaruhi tidur, menurunkan sistem imun, dan menimbulkan ketegangan fisik. Orang yang hidup dalam penyesalan biasanya cepat lelah, mudah sakit, dan sulit fokus. Dalam bahasa Stoicism, ini adalah akibat dari mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas berada di luar kendali kita. Lebih jauh lagi, ketidakmampuan untuk melepaskan membuat kita buta terhadap peluang baru. Bayangkan seseorang yang terus menatap pintu lama yang tertutup rapat, berharap suatu hari akan terbuka kembali. Padahal di sampingnya ada pintu lain yang terbuka lebar, menunggu untuk dimasuki. Fokus pada apa yang hilang membuat kita gagal melihat apa yang tersedia. Dengan kata lain, terlalu lama menggenggam masa lalu membuat tangan kita penuh, sehingga tidak ada ruang untuk menerima hadiah dari masa depan. Stoicism menekankan bahwa penderitaan manusia seringkali bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari sikap kita terhadap peristiwa tersebut. Penolakan untuk menerima kehilangan melipat gandakan rasa sakit. Kehilangan sudah menyakitkan, tetapi ketika kita menolak melepasnya, kita menambahkan lapisan penderitaan yang sebenarnya bisa dihindari. Akhirnya, hidup tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kita seolah menjadi orang asing dalam kehidupan kita sendiri, tidak hadir sepenuhnya di masa kini, dan terus dibayang-bayangi oleh masa yang seharusnya sudah selesai. Filsafat Stoicism memberikan fondasi yang kokoh untuk belajar melepaskan, sebab inti dari ajarannya adalah membedakan apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Konsep ini disebut dikotomi kendali. Menurut para filsuf Stoik, segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, seperti masa lalu, keputusan orang lain, atau hasil yang sudah terjadi, bukan wilayah yang bisa kita kuasai. Yang sepenuhnya berada dalam kendali kita, hanyalah cara kita berpikir, sikap kita, serta tindakan yang kita pilih di masa kini. Dengan memahami perbedaan mendasar ini, kita diajak untuk berhenti berperang melawan kenyataan, karena itu hanya menguras tenaga dan tidak membawa manfaat apapun. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang pernah menjadi budak, menegaskan bahwa penderitaan muncul ketika kita melekat pada sesuatu yang bukan milik kita untuk dikendalikan. Jika kita mampu menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hukum alam, maka rasa sakit tetap ada, tetapi penderitaan yang berlebihan bisa dihindari. Prinsip ini mengajarkan kita untuk mengarahkan energi pada hal-hal yang memang bisa kita ubah, seperti memperbaiki sikap, memperkuat karakter, atau mengambil langkah baru ke depan. Sementara hal-hal yang sudah berlalu sebaiknya dilepaskan, sebab menahannya hanya akan membuat kita semakin jauh dari kebebasan batin. Marcus Aurelius juga mengingatkan dalam Meditations bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Orang, harta, bahkan reputasi akan hilang pada waktunya. Dengan menerima kefanaan ini, kita tidak lagi memandang kehilangan sebagai musibah besar, melainkan sebagai sesuatu yang wajar dalam perjalanan hidup. Inilah kunci ketenangan seorang Stoik. Ia tidak menolak kenyataan, tetapi memeluknya dengan lapang dada. Prinsip Stoik bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tanpa perasaan. Justru sebaliknya, Stoicism mengajarkan kita untuk merasakan sepenuhnya, tetapi tidak terikat. Menangis saat kehilangan adalah wajar, berduka pun manusiawi, tetapi kita tidak boleh membiarkan diri tenggelam di dalamnya. Setelah fase emosional itu berlalu, tugas kita adalah menata diri kembali dan melangkah maju dengan kesadaran bahwa kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada di tangan kita sekarang. Dengan menjalani hidup berdasarkan dikotomi kendali, kita akan lebih mudah membedakan mana yang harus diterima dan mana yang bisa diusahakan. Ketika kita melepaskan masa lalu, kita sebenarnya sedang membuka ruang dalam diri untuk menerima kebaruan. Kita berhenti berputar dalam lingkaran penyesalan, lalu mulai berjalan di jalan yang bisa benar-benar kita tapaki. Inilah bentuk kebebasan yang ditawarkan oleh Stoicism, bukan bebas dari kehilangan, tetapi bebas dari belenggu yang ditinggalkan oleh kehilangan itu sendiri. Filsafat ini bukan sekadar teori, tetapi sebuah jalan hidup yang harus dipraktikkan setiap hari. Karena itu, para filsuf Stoik mengajarkan berbagai latihan sederhana, namun mendalam untuk membantu seseorang melepaskan apa yang sudah hilang dan melangkah lebih ringan. Salah satu latihan yang penting adalah menulis jurnal. Dengan mencatat pikiran, perasaan, dan pengalaman sehari-hari, kita belajar mengurai kekacauan batin. Jurnal berfungsi sebagai cermin, tempat kita menumpahkan apa yang sulit diungkapkan kepada orang lain, sekaligus sarana untuk melihat pola pikir yang berulang. Ketika kita menulis, kita bisa menyadari, oh ternyata saya terus mengulang rasa penyesalan yang sama. Kesadaran ini adalah langkah pertama untuk berhenti terjebak di dalamnya. Latihan lain yang diajarkan Stoicism adalah visualisasi negatif atau premeditatio malorum. Kita diajak membayangkan kehilangan sebelum benar-benar terjadi, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri, tetapi untuk mempersiapkan hati. Dengan cara ini, ketika kenyataan datang, kita sudah lebih siap menerimanya. Misalnya, seseorang yang setiap hari mengingat bahwa orang-orang terdekatnya adalah fana, akan lebih mampu bersyukur atas kebersamaan yang ada, sekaligus lebih ikhlas ketika perpisahan datang. Latihan ini menumbuhkan sikap menghargai momen kini, tanpa melekat secara berlebihan pada sesuatu yang rapuh. Selain itu, penting juga untuk menciptakan pengingat harian. Marcus Aurelius misalnya, menulis catatan singkat untuk dirinya sendiri agar tidak hanyut dalam emosi atau ambisi kosong. Kita pun bisa membuat versi sederhana, menempelkan kutipan Stoik di meja kerja, menaruh catatan kecil di cermin kamar, atau menyetel alarm dengan pesan penyemangat. Hal-hal sepele ini sebenarnya membangun benteng kecil di pikiran, sehingga ketika kenangan masa lalu mulai menyeret, ada suara yang mengingatkan kita untuk kembali ke jalur yang benar. Meditasi singkat juga dapat menjadi latihan penting. Duduk dengan tenang, menarik napas dalam-dalam, lalu menanyakan pada diri sendiri, apakah hal ini dalam kendali saya? Jika tidak, mengapa saya terus memikirkannya? Pertanyaan sederhana ini mampu memutus arus pikiran yang berlebihan. Meditasi ala Stoik tidak harus panjang, cukup beberapa menit setiap hari untuk menajamkan kesadaran bahwa kebebasan batin bergantung pada apa yang kita pilih untuk fokuskan. Dengan latihan-latihan ini, kita melatih otot mental seperti seseorang yang melatih tubuh di gym. Semakin sering dilakukan, semakin kuat pula kemampuan kita untuk melepaskan masa lalu. Stoicism menekankan bahwa latihan tidak akan langsung membuat kita sempurna, tetapi ia akan mengubah arah hidup sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, bukan besarnya langkah yang penting, melainkan konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari. Dari situlah, kebebasan sejati dari belenggu masa lalu akan lahir. Latihan mental untuk melepaskan masa lalu akan lebih mudah dipahami jika kita melihat contoh nyata dari orang-orang yang berhasil melakukannya. Filsuf-filsuf Stoik sendiri meninggalkan jejak yang sangat kuat. Misalnya, kisah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang hidup di tengah tekanan politik, perang, dan kehilangan pribadi. Ia kehilangan banyak anaknya saat masih kecil, sebuah duka yang bagi kebanyakan orang sulit diterima. Namun dalam catatan pribadinya Meditations, ia menuliskan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari alam semesta yang berjalan sesuai hukum kosmos. Dengan menerima kenyataan, ia tidak membiarkan kesedihan menghancurkan jiwanya, melainkan menjadikannya pengingat untuk lebih bijak. Kisah Epictetus juga menginspirasi. Ia lahir sebagai seorang budak mengalami penderitaan fisik, bahkan pernah cacat akibat perlakuan kasar majikannya. Namun, alih-alih meratap atas nasib buruknya, ia memandang semua itu sebagai pelajaran. Baginya, yang penting bukan kondisi luar, melainkan bagaimana kita merespons. Epictetus membuktikan bahwa seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dengan kekuatan batin. Ia akhirnya menjadi guru filsafat yang dihormati, bukan karena harta atau status, tetapi karena keteguhan dalam memaknai penderitaan. Kisahnya tak lain bisa kita temukan dari tokoh-tokoh modern. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis dalam bukunya bahwa meskipun manusia tidak bisa memilih keadaan eksternal, ia selalu bisa memilih sikap terhadap keadaan itu. Prinsip ini sejalan dengan Stoicism. Ketika semua yang kita cintai direnggut, kita masih bisa memilih untuk tetap bermartabat, belajar, dan menemukan makna. Kehilangan dan rasa sakit, jika dipandang dengan bijak, bisa menjadi jalan menuju kebebasan batin. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan begitu saja, melainkan mengubah luka menjadi pelajaran. Marcus Aurelius, Epictetus, dan Viktor Frankl sama-sama mengajarkan bahwa penderitaan dapat ditransformasi menjadi kebijaksanaan. Mereka adalah bukti nyata bahwa keteguhan hati lebih berharga daripada kondisi luar. Ketika kita membaca kisah-kisah seperti ini, kita sadar bahwa rasa sakit yang kita alami bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah peluang untuk bertumbuh ditemukan. Inspirasi dari para tokoh ini seolah menegaskan bahwa setiap orang punya kekuatan yang sama. Kemampuan memilih sikap. Kita mungkin tidak bisa menjadi kaisar atau filsuf besar, tetapi kita bisa mengadopsi sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Saat ditolak, gagal, atau kehilangan sesuatu yang kita cintai, kita bisa menolak untuk hancur. Kita bisa memilih untuk tetap berdiri tegak, mengambil pelajaran, lalu melangkah lagi dengan hati yang lebih kuat. Inilah warisan sejati dari Stoicism. Memberi kita teladan nyata bahwa masa lalu tidak harus menjadi belenggu, melainkan batu loncatan menuju kebijaksanaan. Melepaskan masa lalu bukan berarti berpura-pura bahwa rasa sakit itu tidak pernah ada. Justru sebaliknya, rasa sakit perlu diakui, dihadapi, lalu dipahami maknanya. Stoicism mengajarkan bahwa setiap pengalaman, termasuk yang paling menyakitkan sekalipun, bisa menjadi guru terbaik bagi jiwa. Luka yang tidak diolah hanya akan berubah menjadi beban, tetapi luka yang direnungkan dapat menjelma menjadi sumber kebijaksanaan. Dengan cara ini, penderitaan yang tadinya terasa seperti musuh berubah menjadi sahabat yang menunjukkan arah pertumbuhan kita. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa apapun yang menimpa manusia sesungguhnya sudah disiapkan oleh alam untuk kebaikan dirinya. Jika hati mampu menerima itu, maka setiap peristiwa, bahkan yang paling pahit, dapat dijadikan bagian dari perjalanan menuju kebajikan. Epictetus pun mengingatkan, jangan bertanya, mengapa hal ini terjadi padaku, melainkan, apa yang bisa kupelajari dari hal ini? Pertanyaan sederhana itu mengubah perspektif dari korban menjadi pembelajar. Rasa sakit tidak lagi dipandang sebagai kutukan, melainkan kesempatan untuk melatih kesabaran, keteguhan, dan pemahaman yang lebih dalam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang justru menemukan kekuatan terbesar mereka setelah melewati masa-masa sulit. Seseorang yang pernah ditolak mungkin akhirnya mengerti nilai ketekunan. Mereka yang kehilangan orang tercinta belajar tentang arti syukur dan kebersamaan. Bahkan kegagalan dalam karier atau usaha bisa menjadi titik balik yang menuntun pada jalan yang lebih sesuai. Semua itu hanya bisa terjadi jika kita memilih untuk melihat rasa sakit sebagai pelajaran, bukan sekadar luka. Dengan perspektif ini, setiap kegagalan berubah menjadi batu loncatan. Setiap penolakan menjadi pintu yang menutup demi membuka pintu lain yang lebih tepat. Stoicism tidak pernah mengajarkan kita untuk menekan emosi atau menjadi dingin tanpa perasaan. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk memahami emosi, lalu mengarahkan energi yang lahir darinya ke tempat yang benar. Menangis, bersedih, atau merasa kecewa adalah bagian alami dari kehidupan. Tetapi setelah itu kita diajak untuk bangkit dan bertanya, apa yang bisa kuambil dari pengalaman ini, agar aku menjadi pribadi yang lebih kuat? Dengan begitu, rasa sakit tidak berhenti sebagai penderitaan, tetapi berubah menjadi sumber makna yang membentuk kedewasaan. Pada akhirnya masa lalu yang menyakitkan akan selalu menjadi bagian dari diri kita, namun kita punya pilihan bagaimana memperlakukannya. Kita bisa menjadikannya penjara atau menjadikannya sekolah. Kita bisa terus terikat pada luka atau menjadikannya pelajaran yang membuat langkah ke depan lebih mantap. Inilah seni Stoicism. Mengubah penderitaan menjadi kekuatan, mengubah kerugian menjadi hikmah, dan mengubah masa lalu menjadi guru yang setia. Jika kita mampu melihatnya seperti itu, maka setiap pengalaman pahit akan meninggalkan warisan berharga, bukan kepahitan, melainkan kebijaksanaan. Setelah kita belajar melepaskan masa lalu dan menjadikannya pelajaran, langkah berikutnya adalah menyiapkan hati untuk menyambut masa depan. Stoicism mengajarkan bahwa masa depan seharusnya didekati dengan tangan kosong, artinya kita tidak lagi membawa beban luka lama atau harapan yang terlalu kaku. Tangan yang penuh dengan masa lalu tidak akan mampu menerima hadiah baru yang ditawarkan kehidupan. Hanya dengan melepaskan, kita bisa benar-benar membuka ruang bagi hal-hal yang belum pernah kita bayangkan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia sebaiknya hidup seolah-olah setiap hari adalah kehidupan baru. Kalimat itu mengandung makna dalam. Jika kita mengawali hari dengan hati yang kosong dari kemarahan kemarin, kekecewaan semalam, atau ketakutan masa depan, maka kita bisa benar-benar merasakan hidup yang segar. Hidup seperti ini membuat kita siap menerima apapun yang datang, baik itu kabar baik maupun ujian, tanpa kehilangan keseimbangan batin. Tangan kosong bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kesiapan untuk menerima dengan lapang dada. Bayangkan seseorang yang terus menggenggam erat pasir di tangannya. Semakin keras ia menggenggam, semakin banyak pasir yang jatuh terbuang. Namun jika ia merelakan genggamannya, ia akan melihat bahwa pasir yang hilang bukanlah kerugian, melainkan ruang untuk menerima sesuatu yang baru. Begitu pula dengan hidup. Jika kita berani melepas, maka tangan kita akan siap menampung berkah lain yang lebih sesuai. Itulah sebabnya Stoicism selalu menekankan pentingnya menerima takdir, amor fati, dengan sikap terbuka. Bukan karena kita pasrah tanpa usaha, melainkan karena kita sadar bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Menyambut masa depan dengan tangan kosong juga berarti menumbuhkan keberanian. Seringkali kita takut melangkah karena merasa masa lalu lebih aman, meskipun penuh luka. Kita khawatir bahwa yang menanti di depan justru lebih buruk. Namun Stoicism mengingatkan, rasa takut itu lahir dari imajinasi kita sendiri, bukan dari kenyataan. Dengan belajar menerima ketidakpastian, kita melatih diri untuk lebih berani menghadapi kehidupan apa adanya. Masa depan mungkin penuh misteri, tetapi tangan kosong membuat kita lincah dan bebas melangkah, tidak dibebani oleh beban lama yang menghambat. Lebih dari itu, sikap tangan kosong menuntun kita pada rasa syukur. Saat kita berhenti membandingkan masa lalu dengan masa depan, kita bisa lebih fokus pada apa yang hadir saat ini. Inilah inti dari hidup menurut para filsuf Stoik, kesadaran penuh terhadap momen sekarang. Dengan kesadaran itu, kita menyambut masa depan bukan dengan ketakutan atau penolakan, tetapi dengan rasa syukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk melangkah. Masa depan tidak lagi kita pandang sebagai beban yang menakutkan, melainkan sebagai ruang kosong yang siap diisi dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketenangan batin. Sekarang saatnya kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih menggenggam terlalu erat masa lalu yang seharusnya sudah dilepaskan? Apakah kita masih menyimpan rasa sakit, penyesalan, atau harapan yang tak pernah terjadi, lalu membiarkannya membatasi langkah kita hari ini? Jika iya, maka inilah waktunya untuk melakukan perubahan. Stoicism bukan hanya teori yang indah di atas kertas, tetapi sebuah cara hidup yang bisa benar-benar mengubah cara kita memandang dunia. Cobalah renungkan apa yang sebenarnya masih membebani pikiranmu. Mungkin sebuah hubungan yang berakhir, sebuah kegagalan yang terus kau sesali, atau sebuah kesempatan yang pernah terlewatkan. Tanyakan pada dirimu, apakah semua itu masih berada dalam kendaliku hari ini? Jika jawabannya tidak, maka langkah terbaik adalah melepaskannya dengan ikhlas. Biarkan masa lalu tetap tinggal di tempatnya, dan bukalah ruang baru dalam hati untuk menerima apa yang akan datang. Karena hanya dengan melepaskan, kamu bisa benar-benar merdeka. Mulailah dari hal kecil. Misalnya, tuliskan di sebuah jurnal apa saja yang ingin kamu lepaskan. Bayangkan dirimu menaruh beban itu di sebuah sungai yang terus mengalir, lalu membiarkannya hanyut terbawa arus. Atau, sebelum tidur, bisikan pada dirimu sendiri bahwa hari ini sudah selesai, dan besok adalah hari yang benar-benar baru. Latihan kecil seperti ini akan melatih pikiranmu untuk tidak lagi dikendalikan oleh kenangan, tetapi diarahkan oleh kebijaksanaan. Aku ingin mengajakmu menjadikan momen ini sebagai titik balik. Jangan tunggu sampai luka lama makin menenggelamkanmu. Jangan biarkan masa lalu mencuri kebahagiaanmu yang seharusnya bisa kamu nikmati sekarang. Ingat, tangan yang kosong justru paling siap menerima hadiah baru dari kehidupan. Jika kamu berani melepaskan, kamu akan melihat betapa luasnya ruang yang terbuka untuk hal-hal indah yang selama ini menantimu. Maka mari kita sama-sama melangkah. Ambil napas dalam-dalam, lalu lepaskan bersama segala beban yang sudah waktunya pergi. Kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa mengubah cara kita menatap ke depan. Biarlah masa lalu tetap menjadi guru, bukan penjara. Dan biarlah masa depan datang dengan segala misterinya, sementara kita menyambutnya dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan keberanian yang baru. Itulah seni melepaskan dalam Stoicism, bukan untuk melupakan, tetapi untuk membebaskan diri agar bisa benar-benar hidup. Tidak ada manusia yang kebal terhadap rasa sakit dan kehilangan. Bahkan mereka yang terlihat paling kuat, paling bijak, atau paling rasional sekalipun, pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Saat dunia terasa runtuh, ketika kita merasa sendirian, tersesat dalam pikiran-pikiran gelap, dan tak tahu kemana harus melangkah, di titik itulah, pertanyaan besar muncul. Mengapa semua ini harus terjadi? Apakah penderitaan ini memiliki makna? Dan lebih dari itu, bagaimana kita bisa tetap berdiri, bahkan ketika semua terasa telah jatuh? Dalam perjalanan sejarah pemikiran manusia, ada satu aliran filsafat yang tidak menawarkan penghiburan kosong, tidak menjanjikan pelarian dari rasa sakit, namun justru mengajak kita untuk menatap penderitaan secara jujur dan mendalam. Stoikisme, filsafat kuno yang lahir di Yunani dan berkembang pesat di Romawi, hadir sebagai lentera di tengah kegelapan batin. Ia tidak menyuruh kita menyangkal kesedihan, tetapi membekali kita dengan cara pandang dan latihan batin yang membuat kita mampu menghadapi kenyataan, sekeras dan sepahit apapun itu. Para pemikir besar seperti Zeno, Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menulis tidak dari menara gading, tapi dari pengalaman langsung dalam menghadapi penderitaan, pengasingan, kehilangan keluarga, hingga kematian yang tak bisa dihindari. Stoikisme tidak menuntut kita untuk menjadi dingin atau membatu. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa rasa sakit adalah bagian alami dari kehidupan, dan bahwa kebebasan sejati datang dari bagaimana kita menanggapi rasa sakit itu. Dalam video ini, kita akan menyusuri jejak para filsuf Stoik, menggali bagaimana mereka memahami duka, apa yang mereka lakukan ketika kehilangan menghantam, dan bagaimana ajaran-ajaran mereka masih sangat relevan di zaman modern ini. Jika kamu sedang menghadapi masa sulit, atau sekadar ingin memperkuat mental menghadapi kemungkinan kehilangan di masa depan, tetaplah bersama kami. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, melainkan warisan kebijaksanaan hidup yang telah teruji oleh waktu dan penderitaan manusia selama ribuan tahun. Salah satu konsep paling mendasar dalam stoikisme, dan sekaligus paling revolusioner dalam menghadapi penderitaan, adalah pemisahan yang jelas antara hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Konsep ini dikenal sebagai dikotomi kendali, dan menjadi fondasi utama dalam cara berpikir stoik terhadap segala peristiwa hidup, termasuk rasa sakit dan kehilangan. Menurut para filsuf stoik, sebagian besar penderitaan emosional manusia bukanlah hasil dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita menanggapi dan menafsirkan peristiwa tersebut. Kita tidak dapat mengontrol cuaca, keputusan orang lain, kematian, atau waktu yang berjalan, tetapi kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya dalam pikiran, dalam emosi, dan dalam tindakan kita. Epictetus, salah satu tokoh stoik paling berpengaruh, menyampaikan dengan sangat tegas bahwa kebebasan sejati terletak dalam penguasaan diri atas batin kita. Ia mengatakan, bukan hal-hal itu yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap hal-hal tersebut. Artinya ketika seseorang meninggalkan kita, atau ketika kita kehilangan pekerjaan, atau bahkan ketika kematian mengetuk pintu orang yang kita cintai, semua itu memang menyakitkan. Namun penderitaan yang berkepanjangan seringkali muncul karena kita menolak menerima kenyataan tersebut, karena kita terus menggenggam hal-hal yang sesungguhnya tidak pernah kita kuasai sejak awal. Dalam kacamata stoik, penderitaan semacam ini bisa dikurangi, bahkan dikelola, jika kita mampu membedakan mana yang bisa kita perbaiki dan mana yang harus kita lepaskan. Dalam situasi kehilangan atau rasa sakit, stoikisme tidak meminta kita menjadi tidak manusiawi. Mereka mengakui bahwa rasa duka itu nyata dan alami. Namun, yang ditekankan adalah pentingnya sikap batin yang rasional, yaitu dengan mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti sikap kita, nilai-nilai kita, dan bagaimana kita menjalani hari-hari setelah kejadian itu terjadi. Daripada tenggelam dalam emosi yang tak berujung, kita diajak untuk memusatkan energi pada respon yang membangun. Dengan begitu, kita tidak hanya bisa bertahan, tapi juga tumbuh dari penderitaan itu. Inilah inti dari penerimaan dalam stoikisme. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi berarti menerima kenyataan apa adanya, sambil tetap memegang kendali atas diri sendiri. Di tengah deretan tokoh stoik yang mengajarkan ketenangan batin, Epictetus menjadi salah satu sosok yang paling menggugah hati. Ada bukanlah seorang kaisar seperti Marcus Aurelius, atau penasihat kerajaan seperti Seneca. Epictetus memulai hidupnya sebagai budak di Roma, dalam kondisi yang keras dan penuh batasan. Ia tidak hanya menghadapi penderitaan fisik dan pengabaian sebagai budak, tetapi juga harus menghadapi realitas bahwa kebebasan, bahkan tubuhnya sendiri, bukan sepenuhnya miliknya. Dalam satu kisah yang sering diceritakan, majikannya pernah memelintir kakinya dengan kejam. Ketika akhirnya kaki itu patah, Epictetus hanya berkata, "Sudah kukatakan padamu itu akan patah." Ungkapan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa ia telah melatih pikirannya untuk tetap jernih, bahkan dalam penderitaan ekstrim. Epictetus meyakini bahwa satu-satunya hal yang tak bisa diambil dari manusia adalah kehendaknya bagaimana ia memilih untuk berpikir dan bersikap. Meskipun raganya dipenjara, batinnya tetap merdeka. Setelah akhirnya dibebaskan, ia tidak menuntut balas, tidak menenggelamkan diri dalam dendam, melainkan mendirikan sekolah, filsafat, dan mengabdikan hidupnya untuk mengajarkan kebijaksanaan. Dalam ajarannya, ia menekankan pentingnya menjaga batin tetap tenang, tidak bereaksi secara impulsif terhadap hal-hal di luar kendali, dan selalu menempatkan kehendak kita dalam harmoni dengan alam semesta. Kamu hanya budak. Mungkin itu yang sering didengar Epictetus saat muda. Tapi ia membuktikan bahwa kebebasan sejati tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh sejauh mana kita mampu mengatur diri sendiri. Kisah Epictetus adalah pelajaran penting bagi kita, semua yang tengah berada dalam penderitaan, bahwa bahkan dalam situasi yang sangat tidak ideal, di mana kita merasa tidak punya kuasa apapun, masih ada ruang kecil dalam diri kita yang bisa kita jaga. Ruang itu adalah sikap batin, penilaian kita terhadap apa yang terjadi, dan pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Dengan mengingat Epictetus, kita diingatkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi titik balik. Ia bisa menjadi dasar yang kuat untuk membangun kehidupan baru yang lebih bijaksana. Epictetus telah melewati penderitaan dengan kepala tegak, dan ia mengajarkan bahwa setiap dari kita pun bisa melatih kekuatan batin yang sama, asal kita bersedia memisahkan antara hal-hal yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Ketika kita mengalami kehilangan atau rasa sakit emosional, seringkali pikiran kita dipenuhi oleh kekacauan, penyesalan, atau bahkan keputusasaan. Dalam situasi seperti ini, filosofi Stoik menawarkan seperangkat latihan harian yang bukan hanya untuk direnungkan, tetapi untuk benar-benar dipraktikkan. Stoikisme bukanlah filsafat yang sekadar hidup dalam buku-buku tebal, melainkan hidup dalam tindakan sehari-hari. Salah satu teknik yang paling sederhana namun mendalam adalah refleksi pagi dan malam. Pagi hari digunakan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari. Apa saja hal yang mungkin terjadi padaku hari ini? Apakah aku akan bertemu dengan orang yang kasar, peristiwa yang tidak kuinginkan, atau kondisi yang mengecewakan? Dengan bertanya demikian, seseorang melatih batinnya agar siap dan tidak kaget ketika hal-hal sulit benar-benar terjadi. Di malam hari, praktik refleksi harian menjadi ruang untuk evaluasi batin. Apakah aku bersikap sesuai dengan prinsipku hari ini? Apakah aku tergelincir dalam kemarahan, kesedihan, atau keputusasaan? Ini bukan ajang menyalahkan diri, tapi proses menumbuhkan kesadaran diri. Teknik harian lainnya yang penting adalah latihan pemurnian keinginan. Mengenali bahwa banyak penderitaan berasal dari keinginan akan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali kita. Keinginan agar orang tidak meninggalkan kita, agar hidup berjalan sesuai rencana, agar kita tidak pernah mengalami kehilangan. Dengan terus-menerus mengingat bahwa hidup penuh ketidakpastian, kita tidak menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan justru menjadi lebih kuat dalam mencintai dan lebih bijak dalam melepas. Selain itu, para Stoik juga menggunakan teknik pemisahan antara opini dan fakta. Ketika duka datang, seringkali pikiran kita terdistorsi oleh label-label seperti ini tidak adil, aku tidak akan bisa hidup tanpanya atau semuanya hancur. Dengan latihan mental Stoik, seseorang diajak untuk bertanya, apakah ini fakta atau hanya interpretasiku? Dengan membedakan mana yang realitas objektif dan mana yang penilaian emosional, kita bisa mengambil jarak dari penderitaan dan melihatnya dari perspektif yang lebih jernih. Semua teknik ini tidak menjanjikan bahwa duka akan hilang dalam sekejap, tapi ia menawarkan pondasi untuk tetap berdiri tegak di tengah kesedihan. Seperti seorang pelaut yang tak bisa menghentikan badai, tapi bisa belajar mengendalikan layar, latihan harian Stoik memberi kita arah agar tidak tenggelam saat badai datang. Ketika kita membicarakan Stoikisme dalam konteks rasa sakit dan kehilangan, tak bisa dilepaskan dari sosok Lucius Annaeus Seneca. Ia bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga negarawan dan penulis yang hidup di tengah intrik kekuasaan Kekaisaran Romawi. Kehidupan Seneca syarat dengan paradoks. Ia kaya raya, hidup dekat dengan kekuasaan, namun secara pribadi sangat akrab dengan penderitaan dan ancaman kematian. Ironisnya, justru di akhir hidupnya, ketika ia diperintahkan untuk bunuh diri oleh Kaisar Nero, murid yang pernah dibimbingnya, sendiri Seneca menunjukkan wujud ketangguhan mental, Stoik yang paling murni, tidak dengan tangisan, tidak pula dengan perlawanan, ia justru menerima kematian sebagai bagian dari takdir yang tak terhindarkan, dan melaluinya dengan ketenangan luar biasa. Seneca tidak melihat kematian sebagai musuh dalam banyak tulisannya. Ia menegaskan bahwa ketakutan terhadap kematian adalah sumber penderitaan terbesar manusia. Dalam surat-surat moralnya kepada Lucilius, ia sering mengingatkan bahwa kematian bukanlah hal yang harus kita benci atau hindari, melainkan sesuatu yang harus kita pelajari untuk hadapi dengan kesiapan. Ia menulis, kematian hanyalah akhir dari sebuah perjalanan yang sudah kita tempuh sejak lahir. Maka ketika hari itu benar-benar datang, Seneca telah mempersiapkan jiwanya bertahun-tahun sebelumnya. Ia meminta istrinya dan teman-temannya untuk menyaksikan saat-saat terakhirnya, tidak sebagai tragedi, tetapi sebagai pelajaran hidup. Ia berdarah perlahan dari pembuluh yang sengaja ia potong, sambil berdialog dengan tenang tentang filosofi kehidupan dan kematian. Kisah kematian Seneca menjadi semacam panggung terakhir bagi ajaran yang telah ia yakini seumur hidup. Ia menunjukkan bahwa Stoikisme bukan sekadar wacana teoritis, melainkan prinsip yang dijalani sampai akhir. Bahkan di detik-detik paling getir, Ketika tubuhnya melemah dan rasa sakit menyerang, batinnya tetap tegak, tenang, dan jernih. Banyak orang mungkin tak akan sanggup menghadapi kematian dengan cara seperti itu, tetapi justru di sanalah kekuatan stoikisme terlihat nyata. Ajarannya bukan untuk menghapus rasa sakit, melainkan menguatkan hati kita untuk menjalaninya dengan kepala tegak. Seneca adalah bukti bahwa ketenangan sejati bukanlah ketiadaan rasa sakit, tetapi kemampuan untuk tetap jernih dan menerima kenyataan. Bahkan dalam penderitaan paling ekstrim, dari dirinya, kita belajar bahwa ketangguhan bukan hanya milik mereka yang kuat secara fisik, tapi milik mereka yang telah melatih batin untuk merangkul apapun yang diberikan, kehidupan termasuk akhir dari kehidupan itu sendiri. Dalam filsafat Stoik, kehilangan bukanlah sesuatu yang luar biasa atau layak diratapi secara berlebihan. Kehilangan dianggap sebagai bagian alami dari kehidupan, sebagaimana musim berganti dan hari berubah malam. Para filsuf Stoik memandang bahwa segala hal yang kita miliki, baik itu benda, posisi, maupun orang tercinta, bukanlah milik kita secara mutlak. Semua itu hanya dipinjamkan oleh alam semesta kepada kita untuk waktu yang tidak kita ketahui durasinya. Maka ketika sesuatu itu diambil kembali, kita tidak sedang mengalami ketidakadilan, melainkan sedang menyaksikan hukum alam bekerja sebagaimana mestinya. Ini adalah cara berpikir yang barangkali terasa keras atau dingin bagi sebagian orang. Tetapi justru dalam perspektif inilah terletak kekuatan batin Stoik yang luar biasa. Epictetus pernah mengajarkan bahwa jika suatu hari anakmu mati atau harta bendamu hilang, kamu harus berkata kepada dirimu sendiri, "Aku tahu bahwa aku telah menerima ini sebagai pinjaman, bukan hak milik." Dalam logika Stoik, penderitaan bukanlah akibat dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ketika kita menganggap kehilangan sebagai kehancuran, maka kita menderita. Tapi jika kita melihatnya sebagai bagian dari tatanan alam yang rasional, maka kita akan tetap tenang. Ini bukan berarti stoikisme menolak emosi atau menyuruh kita menjadi manusia tanpa rasa. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk memahami emosi, memilahnya, dan menjadikan emosi itu sebagai bahan refleksi, bukan penguasa hidup kita. Kehilangan juga dianggap sebagai pengingat tentang kefanaan dan ketidakkekalan. Segala sesuatu yang lahir, pada akhirnya akan mati. Segala sesuatu yang kita genggam pada akhirnya akan lepas. Oleh karena itu, para Stoik sangat menekankan pada sikap melepaskan, bukan dalam arti pasrah buta, melainkan dalam arti siap sedia menerima perubahan. Dalam konteks ini, kehilangan bukan hanya sesuatu yang menyedihkan, tetapi juga menjadi guru besar yang mengajarkan nilai sejati dari hal-hal yang kita miliki. Ketika kita sadar bahwa suatu hari semua yang kita cintai akan pergi, maka kita akan mencintainya dengan lebih jernih dan mendalam hari ini. Kita akan lebih bersyukur, lebih hadir, lebih menghargai momen. Maka kehilangan dalam stoikisme bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu untuk masuk ke pemahaman yang lebih bijak tentang apa itu hidup, apa itu keterikatan, dan apa itu kebebasan batin. Di jantung filsafat Stoik, terdapat satu konsep yang sangat mendalam dan mungkin menjadi salah. Satu prinsip paling radikal dalam menghadapi penderitaan, amor fati atau mencintai takdir. Bagi para Stoik, hidup tidak cukup hanya diterima dengan pasrah. Ia harus dicintai dengan segala kejadian baik maupun buruk yang menyertainya. Amor fati bukanlah semata-mata tentang menerima kenyataan, melainkan tentang menyambut kenyataan itu dengan antusias dan ketulusan. Ini berarti bahwa setiap kesulitan, kegagalan, kehilangan, dan bahkan tragedi bukanlah gangguan dari jalan hidup yang seharusnya, tetapi adalah bagian dari jalan itu sendiri. Dalam praktiknya, amor fati mengajarkan kita untuk berkata pada setiap kejadian dalam hidup, alasan keadelaibor yang terbaik yang bisa terjadi. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis bahwa setiap peristiwa yang menimpamu adalah seperti benang dalam kain besar takdir, yang jika kamu lihat secara keseluruhan, semuanya saling berhubungan secara sempurna. Tidak ada yang terjadi secara acak, dan tidak ada yang tidak punya tempatnya dalam tatanan kosmis. Maka jika kamu bisa melihat peristiwa buruk sebagai bagian dari pola besar itu, kamu akan mulai memahaminya, bahkan bisa mencintainya. Bukan karena kamu menikmati rasa sakit, tetapi karena kamu percaya bahwa rasa sakit itu punya tujuan. Ia membentuk kamu, memperkuat kamu, dan menyingkapkan bagian terdalam dari jiwamu yang selama ini tersembunyi dalam kenyamanan. Mencintai takdir berarti mencintai hujan yang mengguyur rencana kita, mencintai luka yang membuka kedewasaan, mencintai orang-orang yang pergi dan mengajarkan kehilangan. Amor fati tidak datang secara instan. Ia lahir dari latihan batin yang terus-menerus. Setiap kali kita tergoda mengeluh atau menolak keadaan, kita bisa mengingat prinsip ini, bahwa jalan ini sesulit apapun adalah jalan yang tepat. Dan lebih dari itu, jalan ini layak dicintai, karena di sanalah letak kebebasan sejati kita. Bukan pada apa yang terjadi, tetapi pada bagaimana kita meresponsnya. Ketika seseorang benar-benar memeluk amor fati, dia tidak hanya tahan terhadap badai kehidupan, dia justru menemukan keindahan di dalam badai itu. Salah satu teknik paling mencolok dan kontradiktif dalam latihan mental, Stoik adalah premeditatio malorum, atau yang sering disebut sebagai visualisasi negatif. Pada dasarnya, ini adalah praktik membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi dalam hidup kita. Sekilas metode ini tampak seperti bentuk pesimisme ekstrim. Namun bagi para filsuf Stoik, membayangkan skenario terburuk justru merupakan bentuk kesiapan jiwa yang paling rasional dan bijak. Daripada menghindari ketakutan atau berpura-pura, semuanya akan berjalan baik-baik saja, mereka justru memilih untuk menatap kemungkinan buruk secara langsung, bahkan dengan ketenangan. Mengapa kita perlu melakukan ini? Karena sebagian besar penderitaan manusia bukan datang dari kenyataan itu sendiri, melainkan dari keterkejutan atau penolakan terhadap kenyataan. Ketika kita tidak siap kehilangan sesuatu, entah itu harta, kesehatan, orang yang kita cintai, atau bahkan hidup kita sendiri, kita menjadi rapuh dan mudah hancur ketika hal itu benar-benar terjadi. Visualisasi negatif mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima kemungkinan itu, tetapi juga berdamai dengannya sebelum ia terjadi. Dengan membayangkan bahwa segala hal yang kita miliki bisa hilang kapan saja, kita justru menjadi lebih menghargainya dan tidak bergantung sepenuhnya padanya. Seneca pernah menulis bahwa kita seharusnya sesekali mengingat kemiskinan, penyakit, dan kematian bukan untuk menyiksa diri, melainkan agar kita bisa hidup lebih bebas dari rasa takut. Dengan membayangkan kehilangan, kita tidak sedang mengundangnya. Sebaliknya, kita sedang mempersiapkan benteng batin jika hal tersebut datang. Kita melatih diri untuk tetap tenang meskipun hal yang paling kita takutkan benar-benar terjadi. Seperti prajurit yang berlatih di medan tiruan sebelum turun ke medan perang, kita pun bisa berlatih menghadapi kehidupan dengan seluruh ketidakpastiannya. Visualisasi negatif bukan tentang menjadi sinis terhadap hidup, tetapi tentang menjadi kuat menghadapinya. Karena hanya mereka yang siap kehilangan segalanya, yang akhirnya bisa hidup dengan sepenuh hati tanpa takut apapun. Dalam tradisi Stoik, menulis jurnal bukan sekadar kebiasaan pribadi, melainkan sebuah latihan batin yang sangat penting. Refleksi diri adalah bagian inti dari filosofi ini, karena tanpa kesadaran penuh terhadap pikiran dan tindakan kita, hampir mustahil untuk menjalani hidup yang sejalan dengan nilai-nilai Stoik. Para filsuf besar seperti Marcus Aurelius menjadikan kebiasaan menulis sebagai sarana utama untuk menyaring emosi, menguji perspektif, dan memperkuat prinsip-prinsip etis yang mereka pegang. Catatan pribadinya yang kini dikenal sebagai Meditations sejatinya hanyalah jurnal harian, ditulis bukan untuk publik, tetapi untuk dirinya sendiri, sebuah bukti bahwa pencatatan dan perenungan harian adalah praktik Stoik sejati. Melalui jurnal, kita melatih pikiran untuk menilai kembali peristiwa yang telah terjadi sepanjang hari. Apa yang membuat kita marah? Apa yang memicu kecemasan? Di mana kita gagal mengendalikan diri? Apa keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan keberanian? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk memperbaiki dan memperkuat karakter. Dengan membiasakan diri menulis, kita belajar mengamati pikiran, secara objektif tidak mengidentifikasi diri dengan kemarahan, kesedihan atau ambisi, tapi melihat semuanya sebagai fenomena yang lewat di hadapan kita, yang bisa kita kendalikan dengan latihan dan kesadaran. Lebih dari sekadar latihan mental, jurnal juga menjadi alat untuk membangun ketangguhan. Saat seseorang menghadapi duka, keikhlasan atau tekanan dalam hidup, jurnal menjadi tempat paling aman untuk menumpahkan emosi tanpa takut dihakimi. Tapi stoikisme tidak berhenti di sana. Emosi itu kemudian dibingkai ulang, dilihat dari sudut pandang kebijaksanaan. Apakah ini dalam kendaliku? Apakah emosi ini mengarah pada tindakan yang baik? Apakah persepsiku bisa diubah agar tidak menjadi beban mental? Dengan cara ini menulis bukan hanya proses ekspresi tapi juga transmutasi batin. Kita belajar untuk mengolah emosi, bukan menekannya. Kita belajar untuk bersikap jujur terhadap diri sendiri, dan dari kejujuran itulah muncul keteguhan. Maka dalam latihan Stoik, jurnal bukan sekadar tempat menulis, ia adalah cermin jiwa, tempat latihan harian, dan benteng pertahanan batin yang dibangun perlahan, satu kalimat demi satu kalimat, Dalam pandangan Stoikisme, meskipun latihan mental adalah usaha individual, manusia tetaplah makhluk sosial. Kita tidak hidup dalam ruang hampa. Pikiran, emosi, dan cara kita merespons kehidupan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat kita berada dan orang-orang yang mengelilingi kita. Para filsuf Stoik memahami bahwa untuk membentuk ketangguhan mental yang kokoh, seseorang perlu menjaga kualitas interaksi sosialnya, bukan hanya demi kedamaian pribadi, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap keharmonisan hidup bersama. Komunitas dalam hal ini berperan bukan hanya sebagai tempat kita berbagi pengalaman, tetapi juga sebagai cermin yang memantulkan siapa diri kita sebenarnya. Zeno, pendiri Stoikisme, membayangkan masyarakat ideal di mana semua orang hidup dengan akal budi dan kebajikan sebagai dasar. Ia tidak memisahkan kehidupan individu dari kehidupan sosial. Bagi Zeno dan para penerusnya, ketangguhan bukan hanya diuji saat kita sendirian menghadapi kesulitan, tetapi juga saat kita berinteraksi dengan orang lain, ketika kita tergoda untuk marah, ketika ego tersinggung, atau ketika keadilan dipertaruhkan. Justru di tengah keramaian, ketangguhan sejati diuji. Apakah kita mampu bersikap adil meskipun disakiti? Apakah kita tetap bersikap tenang saat ditolak atau dihina? Disinilah komunitas menjadi arena latihan mental yang sangat penting. Dalam konteks modern, lingkungan digital, media sosial, grup diskusi, forum online, juga merupakan bagian dari komunitas. Jika kita dikelilingi oleh individu yang cenderung negatif, pesimis, atau penuh keluhan, maka secara tidak sadar hal itu akan menggerus kekuatan mental kita. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang menghargai kedewasaan emosional, disiplin diri, dan pertumbuhan batin, maka benih Stoik dalam diri kita akan tumbuh lebih cepat dan lebih kokoh. Memilih komunitas yang sehat adalah bagian dari kebijaksanaan praktis. Bahkan dalam jurnal Marcus Aurelius, kita bisa menemukan bagaimana ia merenungkan dan bersyukur atas orang-orang, baik yang mengelilinginya. Sebuah pengakuan bahwa lingkungan turut membentuk ketahanan batin seseorang. Kita juga bisa belajar bahwa menjadi bagian dari komunitas bukan hanya soal menerima pengaruh, tapi juga memberi pengaruh. Setiap tindakan kita menjadi contoh, setiap kata-kata bijak yang kita bagikan, setiap sikap sabar yang kita tunjukkan, bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk ikut melatih ketangguhan mereka. Dalam Stoikisme, membantu orang lain untuk menjadi lebih kuat secara batin adalah bentuk kontribusi tertinggi terhadap tatanan alam semesta. Kita tidak hanya memperkuat diri, tetapi juga memperkuat jaringan moral dan batin manusia lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah remehkan peran lingkungan dalam latihan. Stoik, ketenangan batin bukan dicapai dengan menarik diri sepenuhnya dari dunia, tetapi dengan membangun hubungan yang bijak, sehat, dan penuh kesadaran. Di era modern yang serba cepat dan penuh distraksi, tantangan terhadap ketangguhan mental datang dari berbagai arah yang tak selalu terlihat secara fisik, tetapi sangat terasa secara psikologis. Ketika kita hidup dalam masyarakat yang terus-menerus membombardir kita dengan notifikasi, perbandingan sosial di media, tekanan pencapaian, serta ekspektasi hidup serba instan, maka kemampuan untuk tetap tenang, teguh, dan sadar menjadi ujian besar. Bahkan banyak orang merasa letih bukan karena beban fisik, melainkan karena kelelahan mental dan emosional yang terus dipicu oleh arus informasi yang tak pernah berhenti. Dalam konteks inilah, ajaran Stoikisme tampil relevan dan mendalam sebagai pelindung batin. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak punya kuasa atas apa yang terjadi di luar, tetapi kita sepenuhnya punya kuasa atas bagaimana kita menanggapi segala sesuatu. Prinsip ini mungkin terdengar sederhana, tetapi menjadi sangat menantang ketika diterapkan di tengah gaya hidup modern yang menuntut respons cepat dan hasil instan. Misalnya ketika seseorang menghadapi kegagalan dalam karier, kehilangan pekerjaan, atau bahkan hanya mendapat kritik di media sosial, respons otomatis yang muncul biasanya berupa rasa panik, kecewa, atau kemarahan. Namun Stoikisme justru mendorong kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan meninjau situasi dari lensa rasional. Apakah hal ini benar-benar berada dalam kendaliku? Jika tidak, maka tidak layak aku korbankan ketenangan batinku. Tantangan lain yang sering dihadapi generasi masa kini adalah kesepian yang terselubung, meskipun tampak ramai secara sosial. Banyak yang merasa terputus dari makna, teralienasi dari nilai-nilai yang mendalam, dan hanya hidup dalam siklus mengejar validasi luar. Dalam Stoikisme, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang selaras dengan akal, budi, dan kebajikan, bukan sekadar kehidupan yang tampak mengesankan dari luar. maka stoikisme menjadi penyeimbang dari tekanan hidup materialistis. Ia mengajak kita untuk kembali ke akar nilai-nilai universal, kejujuran, pengendalian diri, keberanian, dan kebijaksanaan. Ketika kita memegang teguh nilai-nilai ini, kita akan mampu berdiri teguh bahkan ketika dunia di sekitar kita tampak goyah. Tekanan hidup modern juga sering datang dari dalam diri, suara-suara perfeksionis, rasa takut gagal atau trauma masa lalu yang belum sembuh. Disinilah praktik stoik seperti journaling, refleksi harian, visualisasi negatif, dan amor fati sangat bermanfaat. Dengan menuliskan pikiran kita secara jujur, kita mampu memisahkan mana yang realitas dan mana yang hanya ilusi pikiran. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita mempersiapkan batin untuk menghadapi apapun tanpa kehilangan akal sehat. Dengan mencintai takdir, kita berdamai dengan hidup apa adanya. Pendek kata, stoikisme bukan hanya filosofi untuk berpikir, tapi juga sistem untuk hidup dengan penuh kesadaran. Ketika kita menutup perjalanan mendalam tentang bagaimana stoikisme membantu manusia menghadapi rasa sakit dan kehilangan, satu hal menjadi jelas. Filsafat ini bukan sekadar bacaan kuno dari masa lalu, melainkan pedoman hidup yang tetap relevan bahkan di zaman modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Dari Zeno hingga Marcus Aurelius, dari Seneca hingga Epictetus, para filsuf stoik telah menunjukkan melalui hidup mereka sendiri bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus kita takuti atau hindari, melainkan bagian alami dari eksistensi manusia yang jika dihadapi dengan bijaksana justru dapat memperkuat jiwa. Kita telah melihat bagaimana stoikisme menawarkan beragam pendekatan konkret dari teknik journaling, visualisasi negatif, hingga praktik amor fati yang semuanya membantu kita membangun ketangguhan batin saat berhadapan dengan kenyataan paling getir dalam hidup, kehilangan. Entah itu kehilangan orang tercinta, kesempatan besar, atau bahkan rasa aman dalam diri, stoikisme tidak memberikan janji manis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebaliknya, ia mengajarkan bahwa walaupun hidup tidak akan selalu mudah, kita tetap mampu memilih bagaimana menyikapinya. Dan di sanalah letak kekuatan sejatinya. Lebih dari sekadar filosofi, stoikisme adalah ajakan untuk hidup secara sadar, untuk mengembangkan kedewasaan emosi, dan untuk membentuk karakter yang teguh dalam menghadapi dunia yang tidak pasti. Kita tidak sedang diajak menjadi kebal terhadap rasa sakit. Kita tetap merasakan kehilangan, tetap bisa menangis, dan tetap mengalami luka. Tetapi kita diajak untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan seluruh hidup kita. Kita belajar bahwa menerima kenyataan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu bukanlah milik segelintir filsuf, melainkan milik siapa saja yang mau melatihnya, termasuk kamu. Kini saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku sudah cukup siap menghadapi kehilangan dalam hidupku? Apakah aku sudah memiliki kerangka berpikir yang kokoh ketika badai datang? Jika belum, maka stoikisme bisa menjadi jalan yang layak untuk dijelajahi. Kamu bisa memulai dengan menuliskan isi pikiranmu setiap hari, mempraktikkan penerimaan terhadap apa yang tidak bisa diubah, dan terus melatih diri untuk mencintai hidup apa adanya, dengan segala manis dan pahitnya. Ingat, ketangguhan tidak dibangun dari teori, tapi dari latihan yang konsisten. Materi ini, terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika video ini memberi kamu wawasan baru atau menyentuh bagian terdalam dalam dirimu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang melalui masa sulit, karena bisa jadi stoikisme adalah cahaya kecil yang mereka butuhkan saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetaplah melangkah dengan tenang apapun yang terjadi.